Nah demikian ikhwah fiddin sallallahu wa yakum. Sifat-sifat Allah Ta'ala yang beliau bawakan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sana masih banyak lagi sifat-sifat Allah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sifat-sifat fi'liyah maupun sifat-sifat dzatiyah. Maka karena Ibnu Qudamah sifatnya hanya menyampaikan contoh-contohnya dan bukan dalam rangka menyebutkan seluruhnya, namun memberikan isyarat demikian semestinya kita beriman, maka kemudian beliau katakan fahada wa ma asbaha mimma wa ma asbahu, dan ini, maka yang seperti ini dan yang semodel dengan ini, yaitu dari ayat-ayat sifat maupun hadis-hadis sifat yang juga yang belum disebutkan oleh beliau, mimma soha sanaduhu, dari yang sahih sanadnya, wa udilat ruwatuhu, dan adil perawinya. Ataf di sini ini bukan berarti kalau hadis sahih itu adalah berbeda dengan hadis yang adil periwayatannya, karena adil perawinya merupakan syarat dari sahnya hadis. Maka di sini untuk menjelaskan, bukan untuk membedakan, yang sahih sanadnya di antaranya yaitu yang perawinya adil. Bukan di sana ada hadis yang sahih dan di sana ada hadis yang perawinya adil. Karena tidak boleh tidak hadis yang sahih harus perawinya itu adil. Karena itu merupakan dengannya. Wala nata'awwaluhu bita'wilin yukhalifu dhahiri atau yukhalifu dhahirahu. Kita menta'wilnya dengan ta'wil yang menyelisih dhahirnya, menunjukkan bahwasanya kalau takwilnya itu memang sesuai dengan zahirnya dan itu hakikatnya bukan takwil, tapi itulah hakikat atau zahir dari sebuah kalimat. Seperti hadis tentang wali, maka zahirnya bukan berarti bahwasanya Allah itu menyatu dengan wali tersebut, tetapi taufik Allah senantiasa bersamanya. Dan lain sebagainya, hadis-hadis yang semodel dengan hadis wali yang dituduhkan oleh ahlu ta'wil, ahlu tahrif, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah juga menta'wil. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin memberikan sebagian contoh-contoh dari yang dituduhkan kepada ahlu sunnah bahwasanya ahlu sunnah mentakwil dalam kitab beliau Qaidul Muslah. Bisa dicek di sana dan sudah diterjemahkan. Jadi diimani tanpa mentahrif, wala nusbihu bisifatin makhlukin, dan juga tidak menyerupakan dengan sifat-sifat makhluk. Dari perkataan beliau di sini, ini juga bukti lain bahwasannya Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah tidaklah memaksudkan perkataan beliau isbatuh lafdhon, bahwasanya beliau tidak menetapkan maknanya. Buktinya di sini beliau menyatakan dan tidak boleh mentakwilnya dengan takwil yang menyelisih zahirnya, yang menunjukkan bahwasanya beliau menetapkan makna zahirnya. Wala bisimatil muhdasin, dan juga tidak diserupakan dengan sifat-sifat muhdasin. Itu sifat-sifat makhluk. Ikhfa fi dinasallahu yakum, kata hadis atau muhdas itu bisa dua makna, yang bimakna makhluk atau bimakna yatajaddad. Baru walaupun asalnya tidak baru. Tadi sudah kita bicarakan tentang bahwasanya sifat Allah itu apa? Maka hadis di sini, muhdasin di sini maksudnya makhluk dan tidak menyerupakan dengan ciri-ciri yang ada pada makhluk. Sifat Allah berbeda dengan sifat yang ada pada makhluk. Bukan berarti bahwasanya beliau menafikan adanya bahwasanya sifat-sifat Allah itu ditinjau dari ahadnya adalah hadis. Berbeda dengan ahlu taktil, maka mereka menolak adanya sesuatu yang hadis pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menetapkan sifat Allah tidak mengakui bahwa sifat Allah ada yang hadis. Hadis bimana ya tajaddad. Jadi keberadaannya baru sesuai dengan kehendak, walaupun asalnya itu azali, qadim, sudah ada sejak awal. Wa na'lamu anna Allah Subhanahu wa taala la syabiha lahu wa la nadhir. Dan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada yang sepadan dengannya. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Akhatara bil bal fa inna wa ta'ala bi khilafi. Maka semua yang terkhayalkan dalam benak atau terlintas dalam pikiran, maka sesungguhnya Allah menyelisihinya. Sebagaimana sudah beliau katakan di mukadimahnya. Jadi bagaimanapun seorang memikirkan dan mengkhayalkan tentang Allah atau sifat-sifatnya, maka Allah dan sifat-sifatnya berbeda dengan yang dia khayalkan, yang ada dalam gambarannya. Bagaimana sudah saya jelaskan, tidak mungkin seseorang menggambarkan sesuatu kecuali setelah dia memiliki satu di antara empat. Tanpa dia punya jalan satu dan empat, tidak mungkin dia bisa membayangkan sesuatu tersebut. Dan untuk Allah dan sifat-sifatnya, kaifiyah Allah dan kaifiyah sifat-sifatnya, itu tidak ada satupun dari empat jalan tersebut yang kita dapatkan. Demikian juga ikhfa fiddin asanallahu ayakum. Dalam firman Allah laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir, ini menunjukkan tentang kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam nafi dan isbatu sifat. Nafi bentuknya global, laisa kamitsli syai'un. Isbat bentuknya tafsil, wa huwa as-samiul basir. Jadi dalam ayat ini sesungguhnya banyak mencakup kaidah. Di antara kaidahnya adalah kaidah apa? Untuk isbat bila tamsil dan tanji bila taktil. Demikian juga kaidah bahwasanya penetapan sifat itu tafsil, adapun penafian sifat itu global. Demikian juga kalau antum mencermati, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir, kaf itu maknanya sama dengan apa? Misal. Jadi kaf itu kan maknanya seperti, misal juga seperti. Nah, para ulama memberikan penjelasan di sini, dan yang terbagusnya wallahu a'lam, bahwasnya kaf di sini ziyadatul huruf litaukid atau litakid. Jadi bahasa Arab, gaya bahasa Arab, kalau untuk menekankan sesuatu diantara caranya dengan menambah huruf. Dengan menambah huruf itu sudah cukup mewakili penekanan sampai 3 kali. Maka laisa kamitsli syai'un ini kalau dipahami, maka di sini itu laisa mislu syai'un, laisa mislu syai'un, laisa mislu syai'un wa huwa samiul basir. Kaf itu, kalau kafnya diwujudkan dalam bentuk kalimat, maka menjadi laisa kamis, laisa mislu syai'un, laisa mislu syai'un, laisa mislu syai'un wa huwa samiul basir. Jadi untuk menekankan sekali, penekanan yang sangat. Karena tidaklah ada penambahan yang Allah lakukan kecuali lil faedah. Ya, huruf walaupun satu saja yang Allah tambahkan itu ada faedah yang besar di dalamnya. Karena Allah tidak pernah melakukan sesuatu yang sia-sia. Yang muspro tidak ada dalam perbuatan Allah SWT. Oleh karena itu, walaupun kalau dilihat secara apa, sepintas antara laisa mislu syai'un wa huwa samiul basir dengan laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir, ya hampir sama saja. Namun membuang kaf kekafiran, walaupun cuma satu huruf saja yang dihilangkan. Jadi seandainya kafnya dihilangkan dalam mushaf, sengaja dibuang kafnya karena ini kan cuma tambahan, maka kekafiran. Mengingkari satu huruf saja, maka kekafiran. Ini menunjukkan bahwasanya Allah menekankan sekali pada firman Allah di sini, laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Sesuatu yang ditekankan menuntut apa? Menuntut perhatian bagi yang membacanya, bagi yang mendengarnya. Maka mestinya kemudian bertadabbur. Mengapa kemudian Allah memberikan penekanan yang sangat? Dan tidaklah Allah memberikan penekanan yang sangat kecuali karena di dalamnya ada faedah dan manfaat yang sangat besar bagi orang yang mau mendalaminya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ikhwah fiddin assalamualaikum yakum. Sebelum kita lanjutkan kepada sifat yang berikutnya, karena setelah beliau apa, menutup dengan ini dan yang sepertinya, kemudian beliau membawakan contohnya lagi, contoh dari sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran atau dalam hadis. Dan wallahualam, beliau sebutkan secara terpisah karena apa pentingnya permasalahan tersebut dan banyaknya pertentangan dan perselisihan dalam hal tersebut, yaitu tentang istiwa, kemudian tentang kalamullah dan tentang Al-Quran, yang semuanya adalah merupakan sifat-sifat Allah Ta'ala. Tetapi beliau bawakan dalam bab tersendiri lagi dan dalil-dalil yang banyak karena pentingnya permasalahan tersebut dan banyaknya persisian manusia di dalamnya. Ada yang tanyakan? Jadi kita tidak boleh menisbatkan kepada Allah, Allah heran dalam perkara A atau B kecuali ada dalilnya. Jadi terkait dengan heran, tatkala kita menyatakan bahwasanya Allah itu heran kan, berdasarkan hadis, dan dalam hadis sudah tertentu kan, Allah heran tatkala begini, Allah heran tatkala melihat demikian, maka kita tidak boleh kemudian menisbahkan kepada Allah heran, karena heran itu kehendak Allah atau kehendak kita? Heran itu sesuai dengan yang Allah kehendaki atau sesuai yang kita kehendaki? Ya, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kita tidak tahu hal-hal apa saja yang membuat Allah heran. Tanpa adanya berita dari Allah bahwasanya perkara tersebut membuat Allah heran, kita tidak bisa menisbatkan. Misalnya ada kucing lahir dengan kaki 8. Kemudian kita katakan Allah heran melihat kucing ini. Karena lo mengapa? Ini kan keluar dari kebiasaannya ini. Biasanya kan kucing kan kakinya 4, ini kakinya 8. Ini luar di luar dari biasanya. Katanya Allah heran terhadap sesuatu yang apa? Keluar dari biasanya. Tidak demikian. Jadi herannya Allah terjadi terhadap sesuatu yang di luar dari kebiasaannya dengan pengetahuan dari Allah Ta'ala, tetapi itu sesuai dengan kehendak Allah, mana yang diherani dan mana yang tidak diherani, dan itu hanya dari Allah beritanya, baik dari Allah langsung atau melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi heran yang tercela tadi kan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahlu Sunan, ajiba rabbuka min kunuti ibadihi wa qurba ghiyarahu, Tuhanmu heran terhadap atau dari putus asanya hambanya padahal sudah dekat perubahannya. Nah, karena putus asa dalam berharap, dalam berdoa adalah merupakan tercela, ini menunjukkan bahwasanya di antara hal yang membuat Allah heran sesuatu yang tercela. Yang semestinya tidak demikian. Mengapa hamba harus berputus asa? Bukankah Allah itu mampu untuk melakukan semua yang dia minta? Dan seorang yang putus asa itu sama dengan suudon kepada Allah Ta'ala. Maka ya, sesuatu yang mengherankan seorang hamba kok berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berputus asa dari rahmat Allah termasuk dosa, termasuk tercela. Ini yang bisa saya jelaskan, lebih dari itu wallahualam. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.